Baik, kemarin ya, kita ulang, yaitu dari ucapan beliau Asy-Syarih rahimahullah masih pada pembahasan tentang na'at yang berbilang untuk man'ut yang berbilang. Au ikhtalafa, wa in ikhtalafa al-amilani, apabila dua amil berbeda, fil makna wal amal, dalam makna dan amalan. Kaja'a Zaidun wa ra'aitu Amran al-fadilaini, seperti ja'a Zaidun wa ra'aitu Amran al-fadilaini. Atau ikhtalaf al-ma'na faqad, yang berbeda hanya maknanya saja. Kaja'a Zaidun wa mada Amrun, atau ikhtalaf al-ma'na faqad, ataupun yang berbeda hanya pada makna saja. Ja'a Zaidun wa mada Amrun, makna atau lafaz ini? اختلف المعنى فقط جاء زيد ومضى عمرو. Apa yang berbeda di sini? جاء datang, مضى berangkat. Lafaznya beda enggak? Beda juga ya. اختلف المعنى فقط كجاء زيد ومضى عمرو. Sama ya. Beda semua. Maksudnya makna beda, lafaznya juga beda. Oh iya, amalannya saja yang sama. Di sini kan disebutkan ikhtilaf al-ma'na faqat, yang berbeda hanya makna saja. Padahal kan makna apa, lafaznya juga beda ya, cuma sama amalannya. Ja'a Zaidun wa mada Amrun al-katiban. Kemudian aw ikhtalafa al-amal faqat, atau yang berbeda hanya amalannya saja. Contoh hadza mu'limu Zaidin bil jar wa muji'u Amran. Ini adalah orang yang menyakiti Zaid dan menyakiti Umar. Ataupun Amran. Hadza mu'limu Zaidin wa muji'u Amran. Ini adalah orang yang menyakiti Zaid dan melukai Amr. Wajah biasanya luka di mana? Kepala ya. Bin nasab, dengan nasab Amran. Asy-Syairani, di sini Asy-Syairani dirafa'kan 'ala al-qata', diputus. Wajab al-qata', dalam contoh yang seperti ini, tiga contoh di atas tadi ya, ra'aitu, ja'a Zaidun wa ra'aitu Amran, dan yang semisal itu, juga ja'a Zaidun wa mada Amrun, dan yang semisal itu, dan juga hadza mu'limu Zaidin wa muji Amran, dan semisal itu, wajib untuk diqata' na'atnya. Kenapa? Li'anna al-itba' yu'addi ila tasliti amilaini mukhtalifai al-ma'na awil amali ala ma'mulin wahidin min jihatin wahidah. Karena itba' itu mengantarkan kepada taslit amilaini, menimpakan dua amil, menguasakan dua amil yang berbeda makna dan amalannya kepada satu ma'mul. Ya, kepada satu ma'mul. Ya, dalam contoh yang terakhir, hadza mu'limu Zaidin wa muji'u Amran asy-syairan. Ya, di sini ditimpakan ya dua amil, yaitu mu'lim dan muji'. Ya, kepada satu ma'mul, yaitu asy-syairan. Min jihatin wahidah, dari satu arah. Jadi dari arah yang satu. Di sini padahal harusnya dari dua arah yang berbeda. Iya kan? Karena Zaidin di sini apa? Majrur. Kemudian Amran mansub, arahnya berbeda. Tapi dengan disatukan, kalau dijadikan na'at, seperti apa? Majrur asy-syairaini misalkan. Majrur dan mansub berkumpul di situ. Ini enggak bisa. Ya, enggak bisa. Menimpakan dua amil yang berbeda maknanya ataupun amalannya kepada satu ma'mul dari arah yang satu. Dari arah yang satu enggak boleh. Ya. Seandainya dikatakan di sini هذا مؤلم زيد وموجي عمرو الشاعرين dinasabkan sebagai itba'. Yang pertama itba' bagi yang majrur zaidin, yang kedua bagi yang mansub amron. Nah, ini enggak boleh ya, menimpakan dua amil yang berbeda makna dan amalannya kepada satu ma'mul. Diarahkan semua mu'lim dan muji' kepada asy'ira ini dengan dinasabkan alal itba', enggak boleh karena berbeda. Itu masing-masing amil tuntutannya yang berbeda. Ya, mu'limu tuntutannya jar, muji' tuntutannya nasab. Ya, diarahkan ke satu arah maka enggak boleh. Yaitu dengan dijadikan itba'. Satunya contohnya asy'ira ini dengan anggapan di situ mansub dan majrur sekaligus. Bina'an 'ala annal 'amila fil man'ut, ini dibangun di atas pendapat bahwasanya amil bagi man'ut adalah amil pada na'at itu sendiri menurut pendapat yang sahih. Jadi menurut pendapat yang lebih sahih bahwasanya amil bagi na'at adalah amil bagi man'ut. Ya. Di sini ditimpakan dua amil sekaligus yang berbeda lafaz, makna dan amalnya, amalannya kepada sesuatu yang satu yaitu na'at. Ya, ini dibangun di atas pendapat bahwasanya amil dari na'at adalah amil bagi man'ut. Sudah paham ini? Hah? Ngerti enggak? Belum paham. Jadi itba' itu mengantarkan kepada menimpakan dua amil yang berbeda makna dan amalannya kepada satu ma'mul. Kepada satu ma'mul. Di sini ditimpakan. Amil yang pertama apa? Mu'lim kan? Ya, amil yang kedua muji'. Ini ditimpakan kepada na'at. Ini berdasarkan pendapat bahwasanya amil na'at itu amil bagi man'ut gitu. Ditimpakan ke satu na'at. Enggak boleh asy'ira ini misalkan. Ya. Nah, itu enggak boleh menimpakan dua amil yang berbeda makna dan amalannya kepada satu ma'mul. Dari satu arah. Ma'mulnya itu, na'atnya itu. Seandainya antum jadikan di situ asy'ira ini misalkan untuk mewakili nasab dan jar, berarti antum menimpakan dua amil yang berbeda makna dan amalnya kepada satu ma'mul. Ya, enggak diberikan masing-masingnya ma'mul yang berbeda gitu. Diarahkan semua kepada asy'irain, asy'iraini misalkan, enggak boleh. Ditimpakan semua kepada asy'iraini. Ngerti enggak? Paham ya? Difahami, ya. Jadi menurut pendapat yang rajih bahwasanya amil pada na'at adalah apa? Amil pada man'ut. Ya, kalau demikian berarti amil ini kan menimpa na'at. Dua amil ini sekaligus menimpa na'at yang satu gitu. Asy'ira ini dari arah yang satu. Padahal beda kan arahnya, yang pertama harusnya jar, yang kedua apa? Nasab. Iya kan? Tapi kalau diqata ya enggak masalah karena dia sama-sama mansub sebagai maf'ul bih. Ataupun dinasabkan dengan membuang fi'il ataupun dirafa'kan dengan membuang apa? Mubtada, ya ini beda lagi. Makanya di sini asy'irani rafa' 'ala al-qata' karena diqata' huma asy'irani, keduanya adalah dua penyair. Kalau ini kan sama ambilnya ya. Huma asy'irani. Enggak boleh antum jadikan nasab misalnya asy'iraini dengan anggapan di situ berkumpul antara sifat bagi zaid yang majrur dan sifat bagi amr yang mansub. Ya enggak boleh. Karena itu menimpakan dua amil yang berbeda makna dan amalnya pada satu ma'mul. Nah, itu ma'mul itu. Sadanya dikatakan asy'ira ini itu. Karena amil pada na'at itu yang sahih adalah amil pada man'ut. Ya, amil pada man'utnya mana? Zaid itu kan man'utnya. Amilnya apa? Mu'lim. Amron. Amilnya mana? Muji'. Demikian pula na'at sama. Amilnya juga apa yang merupakan amil bagi man'ut. Ya. Diberikan perhatikan coba. Paham enggak? mana yang sulit? Paham ya, insya Allah ya. Babul Atof, bab Atof ya, saya ini baca. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babul atfi wal-atofu naw'ani atfu bayanin wa atfu nasqin. فالعطف البياني هو التابع المشبه والتابع المشبه للنعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة أنه أقسم بالله أبو عفص عمر وتخصيص إن كان نكرة أنه هذا خاتم حديد بالرفع ويفارق النعت في كونه جاملا غير مؤول بمشتق والنعت مشتق أو مؤول بمشتق فيوافق متبوعه في أربعة من عشرة في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة وفي واحد من التذكير والتأنيث وفي واحد من التعريف والتنكير وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع ويصح في عطف البيان أن يعرب بدلا كل في الغالب. قال الشاعر رحمه الله تعالى باب العطف ولغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. والعطف اصطلاحا نوعان: عطف بيان غير حرف وعطف نسق وهو ما كان بحرف. فعطف البيان أي المعطوف للبيان وكيل ليس العطف هنا بمعنى المعطوف لأنه حقيقة في التابع المخصوص كالنعت والتوكيد فلا حاجة إلى تأويله وسمي هذا العطف بيانا لأنه تكرار للأول بمرادفه لزيادة البيان فكأنك عطفته على نفسه بخلاف النعت والتوكيد والبدل والكوفيون يسمونه الترجمة ولم يحتج إلى حرف لأنه عين الأول والصحيح أن عامله عامل متبوعه هو التابع لما قبله وهذا جنس يشمل الطوابع وقوله المشبه للنعت فصل أخرج به النعت فإن شبيه شيء غيره وأخرج به فإن شبه شيء غيره وأخرج بما بعده بقية التوابع لكونها غير موضحة ولا مخصصة في توضيح متبوعه إن كان معرفة لكن النعت يوضح متبوعه بحسب معنى فيه وعطف البيان يوضح متبوعه بحسب الذات وبهذا يعلم أن النعت يدل على معنى في مسبوعه كالمزح أو الذم أو غير ذلك مما سبق وعطف البيان لا يدل على معنى في مسبوعه نحو قول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر هذا بيت من مستور الرجز قال ابن يعيش قال رؤبة وهذا خطأ لأن وفاة رؤبة سنة خمس وأربعين ومئة ولم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا عده أحد من التابعين وإنما قاله أعرابي قال الرضي وغيره فقصة هذا الشير أن قائله أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن أهلي بعيد فإني على ناقة أجفاء نقباء واستحمله فظنه كاذبا فقال كذبت وأبى أن يحمله وحلف على ذلك فانطلق فحمل بعيره ثم استقبل البطحاء waja'ala yaqulu wa yamshi khalfa ba'irihi aqsama billahi Abu Hafsin Umaru ma masuha min naqabin wala duburi wala dabar wa Umar radhiyallahu anhu muqbilun min ala alwadi faghfir lahu allahumma in kana fajara wa Umar radhiyallahu anhu muqbilun min ala alwadi faj'ala yaqul idza qala faghfir lahu allahumma in kana fajara allahumma saddiq hatal tak allahumma sadaqa hatal taqiya fa akhadha biyadihi fa qala da an rahilatika fa wada fa idza hiya nuqbahu ajfa fa hamalahu ala ba'irin wa zawwadahu wa kassah. Tadi ya barangkali kurang jelas, saya ulangi ini. Ya, atau saya tanyakan di sini. Boleh enggak dikatakan marartu bi Zaidin wa Amrin al-Aqilaini? Betul enggak? Marartu bi Zaidin wa Amrin al-Aqilaini, betul enggak? Betul. Kenapa padahal di sini? Kenapa boleh? Alasannya dulu. Ya. Marartu bi Zaidin wa Amrin al-Aqilaini. Amilnya satu. Amalannya satu. Ya. Kemudian darabtu duriba Zaidun wa marartu bi Amrin adh-dharifaini, boleh enggak situ? Boleh enggak di itba? Enggak boleh. Yeah. Sekarang zahaba Zaidun wa kharaja Amrun. Bagaimana? Adh-dharifani. Boleh diitba' atau harus diqata' itu? Hah? Apa? Diqata' juga. Ya. Kemudian zahaba Zaidun wa zahaba Amrun al-Aqilani. Bagaimana ini? Boleh itba', boleh qata'. Hadza Zaidun wa dzalika Amrun. Bagaimana ini? Al-Fadilani. Boleh apa? Qata', boleh apa? Itba'. Ya, karena di situ ambilnya amalannya sama, meskipun maknanya berbeda. Adapun kalau berbeda, ya maknanya atau berbeda makna dan lafadznya, maka harus diqata', tidak boleh diitba'. Ya. Contoh yang tiga tadi yang disebutkan di sini, apabila dua amil berbeda dalam makna dan amal, ja'a Zaidun wa ra'aitu Amran. Di sini kan berbeda makna dan amalannya. Ja'a merofakkan, ra'a itu menasubkan. Maka al-fadilaini harus diqata'. Ya, harus diqata'. Ya. Alasannya tadi, kalau kita jadikan dia itba', maka ini konsekuensinya menimpakan dua amil, yaitu ja'a dan ra'a itu kepada satu ma'mul. Ya, ma'mulnya ini, sifat ini. Seandainya kau jadikan sifat. Ya. Dari satu arah, padahal berbeda kan arahnya. Yang pertama kan rofa, ya ja'a Zaidun. Yang kedua nasab. Seandainya anda katakan al-fadilaini, ini enggak boleh, karena menimpakan ja'a dan ra'a itu kepada al-fadilaini, dua amil kepada satu ma'mul dari arah yang berbeda, ataupun dari satu arah, padahal arahnya berbeda gitu. Dari satu arah nasab semua, padahal arahnya berbeda kan. Zaidunnya rofa, amrannya apa? Nasab. Enggak boleh. Sama juga contoh yang berikutnya, ja'a Zaidun wa mada Amrun. Nah, ini alasannya kenapa? Sama juga menimpakan apa? Dua amil yang berbeda apanya di sini? Maknanya berbeda. Ya, maknanya berbeda kepada satu ma'mul. Ya. Itu juga enggak boleh. Ya. Karena maknanya berbeda. Kalau ini seperti itu, jadi perhatikan aja, dibaca lagi ya. Satu arah, padahal arahnya berbeda. Kemudian babul ataf, bab ataf. Wal atfu naw'an, atfu bayanin wa atfu nasaqin. Fa'atfu al-bayani huwa tabi'ul mushabbahu lin-na'ti fi tawdihi matbu'ihi in kana ma'rifatan annahu aqsama billahi Abu Hafsin Umar. وتخصيصه إن كان نكرة نحو هذا خاتم حديد بالرفع ويفارق النعت في كونه جامدا غير مؤول لمشتق والنعت مشتق أو مؤول بمشتق ويوفق متبوعه في أربعة من عشرة في واحد من أوجه الإعراب ثلاثة وفي واحد من التذكير والتأنيث وفي واحد من التعريف والتنكير وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع ويصيح في عطف البيان أن يعرب بدل كل في الغالب. Bab ataf, ini yang kedua dari tawabi' setelah apa? Na'at. Ataf ada dua macam, yang pertama ataf bayan, yang kedua ataf nasak. Ataf bayan adalah tabi' yang diserupakan dengan na'at dalam hal tawdih matbu'ih, menjelaskan matbu'nya apabila matbu'nya ma'rifah. Contoh, aqsama billahi Abu Hafsin Umar, bersumpah atas nama Allah Abu Hafs Umar. Dan juga takhsisuh, menghususkan matbu' apabila matbu'nya nakirah. Contoh, hadza khatamun hadidun. Ini adalah cincin. Ya. Khusus dari besi. Ataupun cincin dari besi. Birrafa' dengan rafa'. Dan ataf bayan berbeda dengan na'at. Dari sisi bahwasanya ataf bayan itu jamid. Ghairu mu'awwal. Dan tidak ditakwil dengan yang mushtaq. Sedangkan na'at, imma mushtaq, imma jamid tapi ditakwil hanya mushtaq yang sudah kita lewatkan. Wa yuafiqu matbu'ahu, dan ataf bayan mencocoki matbu'nya fi arba'atin min asyarah, pada 4 dari 10 perkara. Fi wahidin min awjul i'rabi thalatha, satu dari 3 sisi i'rab yang 3. Wa fi wahidin min at-tadhkir wa ta'nits, satu dari masalah tadhkir dan ta'nits, kemudian satu dari sisi ta'rif dan tankir, dan satu dari al-ifrad wa tasniyah wal jam'. Dan bisa ataf bayan untuk dia di'arab sebagai badal kul fil ghalib, pada umumnya. Kita lihat di sini syarahnya dari Asy-Syarih rahimahullah. Babul ataf huwa lughatan ar-ruju'u ila syai'i ba'da al-insirafi anhu. Bab ataf, ataf secara bahasa adalah kembali kepada sesuatu setelah ditinggalkan. Itu apa? Ataf. Wal atfu istilahan naw'an, dan al-ataf menurut istilah ada dua macam. Yang pertama atfu bayanin, ataf bayan. Bi ghairi harfin, tanpa perantaraan huruf. Wa atfu nasakin, ataf nasak. Wa huwa makana bi harfin, apa yang dia dengan perantaraan huruf. Fa atful bayan, maka ataf bayan, ay al-ma'tuf lil bayan. Makna dari atful bayan adalah al-ma'tuf lil bayan, sesuatu yang diatofkan untuk menjelaskan. Seperti dalam contoh tadi, aqsama billahi Abu Hafsin Umaru. Umar adalah al-ma'tuf yang diatofkan kepada Abu Hafs lil bayan, untuk menjelaskan. Wa qila laisa al-'athfu huna bi ma'na al-ma'tuf. Ad-Danadda juga yang mengatakan bahwasanya ataf di sini bukan bermakna ma'tuf. Bukan bermakna ma'tuf si maf'ul. Tetap dia dalam kondisi masdar. Kenapa? Li'annahu haqiqatan fit tabi' al-makhsus. Karena dialah hakikatnya pada tabi' yang makhsus. Ataf dengan bentuk masdar. Itu hakikatnya pada tabi' yang maksud. Seperti na'at. Ini kan bentuknya masdar juga kan. Taukid juga masdar juga. Fala hajata ila ta'wili. Sehingga tidak perlu untuk ditakwil. Ya, ditakwil memang dengan ma'atuf. Ataf ya ataf. Sebagaimana na'at. Dia kan bentuknya masdar juga. Taukid juga. Wasumiya hadha al-atfu bayanan. Ataf ini disebut dengan ataf bayan. Liannahu takrarun lil-awwali bimuradifih. Karena ataf ini disebut dengan ataf bayan karena dia adalah pengulangan dari yang pertama dengan sinonimnya, muradifnya. Li ziyadatil bayan. Kenapa diulang? Untuk menambah penjelasan. Fa ka'annaka ataftahu ala nafsihi bi khilafin na'ti. Seolah-olah engkau mengatafkan sesuatu ala nafsihi, kepada dirinya, agar lebih jelas. Bi khilafin na'ti, berbeda halnya dengan na'at. Seperti tadi, Abu Hafsin Umar. Abu Hafsin Umar. muradifnya Abu Hafs ya Umar. Ditambahkan Umar sebagai tambahan penjelasan. Berbeda halnya dengan na'at dan taukid. Wal badal, wal kufiyun, sedangkan orang-orang kufah, titik tadi. Dan orang-orang kufah menamai atafai dengan tarjamah. Walam yahtajila harfin. Dan tidak butuh kepada huruf. Orang-orang kufah menamainya dengan apa? Tarjamah. Walam yahtajila harfin li'annahu ainul awwal. والصحيح أن عامله عامل متبوعه ولم يحتاج إلى حرف dan dia tidak butuh kepada huruf لأنه عين الأول kenapa atofayan tidak butuh kepada huruf seperti atof nasak لأنه عين الأول karena atofayan itu adalah inti dari yang pertama inti dari matbu'nya zat dari matbu' itu sendiri ya wa sahih anna amilahu dan yang sahih bahwasanya amil dari atofayan adalah amil dari matbu'nya seperti pembahasan apa di sini na'at juga ya ya meskipun yang perjalan di lisan-lisan mu'ribin ya tabaiyah ya huwa tabi' dia atofayan adalah tabi' lima qoblah tabi' yang mengikuti apa yang sebelumnya dan tabi' adalah jenis yashmal atawabi' mencakup tabi' yang empat wa qawluhu al-mushabah lin-na'ti kemudian ucapan beliau ketika mendefinisikan tentang makna atofayan al-mushabah lin-na'ti yang diserupakan dengan na'at ini adalah faslun pemisah akhraja bihi na'ta yang dikeluarkan dengannya na'at keluar na'at. Al-mushabbah li na'at. Yang diserupakan dengan na'at. Berarti bukan na'at kan? Yang sesuatu yang diserupakan dengan na'at. Berarti bukan dia na'at. Berarti dia bukan na'at. Fa'inna syabiha syai'i ghairuh. Karena sesuatu yang menyerupai sesuatu yang lain. Maka dia beda dengan sesuatu yang lain itu. Syabihu syai' yang menyerupai sesuatu ghairuh. Berarti dia bukan sesuatu itu sendiri. Sudah paham ya? Syabihu syai' ghairuh. Wa akhraja bima ba'dahu baqiyat at-tawabi' likawniha ghayra muwaddihatin wala mukhassisatin dan beliau mengeluarkan dengan qaid yang setelahnya tabi'-tabi' yang lain karena tabi'-tabi' yang lain ya selain na'at dan apa atafayan ghayra muwaddihatin wala mukhassisah tidak untuk mentaubih menjelaskan tidak boleh untuk mengkhususkan ya. Keluar tabi-tabi yang lain. Huwa tabi' al-mushabbah lin-na'at fi tawdihi matbu'ihi in kana ma'rifah wa tafsisi in kana nakir. Keluar yang lainnya. Na'at dikeluarkan dengan kalimat apa? Al-mushabbah lin-na'at. Keluar ini na'at. Selain na'at dari apa? Badal, taukid. Dikeluarkan dengan apa? Fi tawdihi matbu'ihi wa tafsisi. Jadi fahami? Hah? Ngerti ya? Fi tawdihi matbu'ihi in kana ma'rifah yaitu menjelaskan matbu'nya apabila matbu'nya ma'rifah. Lakini na'tu yuwaddih matbu'ahu bihasabi ma'nan. Ah di sini akan dijelaskan sisi perbedaan tawdih dan takhsis yang dihasilkan oleh atofayan dan oleh na'at. Hanya saja na'at yuwaddih matbu'ahu bihasabi ma'nan. Hanya saja na'at menjelaskan matbu'nya dari sisi makna padanya. Makna pada na'at itu sendiri. Contohnya apa na'at yang fungsinya tadi taubih jazaidun al-alim. Ya, dijelaskan ya dari sisi maknanya al-alim. Ilmu kan makna. Sedangkan atuf bayan yuwaddih matbu'ahu bihasabi dzat, sedangkan atuf bayan menjelaskan matbu'nya bihasabi dzat dari sisi zatnya. Abu Hafsin Umar kan zat Umar. Ala atuf bayan maknanya. Apa? Na'at maknanya jazirun al-alimu. Al-alim maknanya. Orang yang memiliki apa? Ilmu. وبهذا يعلم أن نعت يدل على معنى في متبوعه كالمدح أو الذم أو غير ذلك مما سبق وعطف البيان لا يدل على معنى في متبوعه. Dan dengan ini diketahuilah bahwasanya na'at itu menunjukkan kepada satu makna pada matbu'nya. Seperti makna pujian, makna cercaan, ataupun selain itu dari makna-makna yang telah lewat. Sedangkan atof bayan tidaklah menunjukkan kepada satu makna dari matbu'nya. Tidak ada, hanya menjelaskan. Ya, hakikat dari apa? Matbu'nya. Atau memperjelas hakikat matbu'nya. Nahu qawli syair, contoh ucapan penyair, contoh atofayan adalah ucapan penyair. Aqsama billahi Abu Hafsin Umaru ma massaha min naqabin wala dabar. Bersumpah atas nama Allah Abu Hafs, yaitu Umar, ma massaha, tidaklah unta itu disentuh, min naqab, oleh naqab, yaitu kerusakan pada keracaknya, kakinya, wala dabar, ataupun penyakit pada punggungnya, nanti akan datang penjelasannya. Naqab dan dabar. Di sini syahidnya Abu Hafsin Umaru dirafakan sebagai atafayan bagi Abu Hafs. Hadza baitun min mashturi rajazi qala ibnu ya'ish qala ru'batu wa hadza khata li'anna wafata ru'bata sanata 45 wa 100 wa lam yudrik Umara ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa la'adda ahadun min at-tabi'in. Bait ini adalah potongan dari Rojaz yang diucapkan oleh Rojaz. Dikatakan oleh Ibnu Ya'ish bahwasanya bait syair ini diucapkan oleh Ru'bah. Wa hadza khata, tapi ini adalah kekeliruan. Karena meninggalnya Ru'bah adalah di tahun 145 dan beliau belum sempat menjumpai Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan tidak ada seorang pun ulama yang menggolongkan beliau Ru'bah minat tabi'in, dari kalangan tabi'in. Beliau tidak tergolong kepada tabi'in. Wa innama qalahu a'rabi, hanya saja bait tersebut diucapkan oleh seorang Arab Badwi. Qala ar-Radi wa ghairuh, dikatakan oleh ar-Radi dan selainnya. Wa qissatu hadha asy'ri anna qailahu ata Umara ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kisah dari syair ini adalah bahwasanya yang melantunkan syair ini, kisahnya dia datang kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian dia berkata kepada Umar radhiyallahu taala anhu, inna ahli ba'idun, sesungguhnya keluargaku jauh tempatnya. Wa inni ala naqatin ajifa'u naqba'u, dan saya di atas unta yang sangat kurus, ya, naqba, dan juga memiliki luka penyakit. Wastahmalahu, dan dia pun meminta untuk dibawa diantar ke rumahnya, ya, dengan unta yang lain. Fadhannahu kadziban, maka Umar menyangka atau mengira bahwasanya orang tadi, si badwi tadi, dusta. Faqala, maka Umar berkata, kadzabta, engkau dusta. Karena secara zahir untanya sehat itu. Wa ban yahmilahu wa halafa ala dzalik, dan Umar pun menggan untuk mengangkut atau membawa dia ke rumahnya dengan tunggangan yang lain. Wa halafa ala dzalik, dan dia bersumpah untuk itu, bahwasanya dia tidak akan mau untuk apa, membawanya, mengangkutnya ke rumahnya. Fantolaqa fahamala ba'irah, akhirnya dia pun, Arab Badwi tadi, pergi kemudian sambil membawa untanya. Thumma staqbala al-batha, kemudian dia menghadap kepada sebuah lembah. Waja'ala yakulu wa huwa yamshi khalfa ba'iri, dan dia pun mulai mengucapkan dalam kondisi dia berjalan di belakang untanya, enggak dinaiki karena kondisi sangat kurus, keking, sakit, dengan mengatakan, ya, sebuah syair dengan suara keras. Aqsama billahi Abu Hafsin Umaru ma massaha min naqabin wala dabar, faghfir lahu Allahumma in kana fajar. Bersumpah atas nama Allah Abu Hafs Umar, dia Umar bersumpah, dia Abu Hafs Umar bersumpah atas nama Allah bahwasanya tidaklah disentuh, ya, unta ataupun tunggangan ini oleh penyakit. Faghfir lahu Allahumma in kana fajar, ya Allah ampunilah dia Umar, ya, jika dia fajar. Akan datang nanti maknanya, yaitu menyelisih ucapannya. Wa Umar radhiyallahu anhu muqbilun min a'la al-wadi, dalam kondisi Umar radhiyallahu anhu menghadap ke arah lembah sambil memperhatikan orang tadi. Faja'ala yaqul, akhirnya Umar pun setelah mendengar orang tadi, badui tadi mengucapkan syair tadi, beliau pun berkata, "Idza qala faghfir lahu Allahumma in kana fajr, Allahumma sadaqa hatta taqaya." Akhirnya beliau pun berkata, apabila si badui ini berkata, "Ighfir lahu Allahumma ya Allah, ampunilah Umar in kana fajr." Ya, jika dia apa? Melanggar sumpahnya. Sadaqa, Allahumma sadaqa, ya Allah, kalau demikian dia jujur. Hatal taqaya, akhirnya pun ditemui kembali orang tersebut, hingga keduanya bertemu. Fa'akhudha biyadihi, kemudian Umar memegang tangannya, faqala du'an rahilatik, kemudian beliau berkata, ya, biarkan, tinggalkan kendaraanmu. Fa'wabu'a fa'idhahiya naqba'ajfa, kemudian dibiarkan, dilepas untanya, dan apa, pelananya pun dilepas. Faidah hiya naqba ajfa, maka tampaklah bahwasanya unta tersebut unta yang sangat kurus, ajfa, dan memiliki penyakit. Ajfa kurus, naqba memiliki penyakit, nanti akan ada penjelasannya. Fahamalahu ala ba'irin, akhirnya Umar pun membawa dia di atas unta yang lain yang kuat. Wazawwadahu wa kasah, kemudian memberikan kepada dia bekal-bekal, wa kasah, dan memberikan kepadanya pakaian. Wa qala Hutail fi syarh al-Mufassal, dikatakan oleh Hutail dalam syarah al-Mufassal, ruwiya anna Arabiyan, di dalam syarah al-Mufassal dikisahkan kisah yang lain. Ruwiya anna Arabiyan ihtakama ila Umar, ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi naqatin isharaha wa arada raddaha. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang Arabi yang dia berhukum kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tentang pada untanya yang dia beli dan dia ingin mengembalikannya karena ada cacat padanya. Fad'a an-nabiyya naqaba, dan dia mengklaim bahwasanya pada unta tersebut ada naqab, ada penyakit yang menimpa hatinya. Fa'aradaha 'ala Umar wa kana a'raf bi dzalik, dan dia pun menampakkan, menunjukkan unta tersebut kepada Umar, dan dalam kondisi dia si badui tadi a'raf bi dzalik, lebih mengetahui tentang keadaan unta tadi. Faqala lahu ya akhul Arab ma biha qalabah, maka Umar berkata, wahai akhul Arab, saudaraku dari Al-Arab, orang Badwi, ma biha qalabah, tidak ada padanya penyakit. Faraja'ahu, kemudian dicek kembali oleh Umar. Faqala, maka Umar pun tidak mendapati di situ penyakit. Akhirnya dia berkata, billahi ma biha min naqabin, demi Allah tidak ada padanya naqab, ya, penyakit. Fansarafa al-Arabi, akhirnya si Arabi tadi berpaling meninggalkan Umar dalam kondisi dia mengucapkan paecir tadi, aqsama billahi Abu Hafsin Umar ila akhirih. Qala fa sami'ahu Umar, kemudian diceritakan bahwasanya Umar mendengar ucapan tadi yang diucapkan oleh Arabi. Faqala Allahummaghfir li Umar, kemudian si Arabi tadi mengatakan Allahummaghfir li Umar, intaha. Ataupun Umar yang berkata Allah maghfir li Umar, ya Allah ampunilah Umar, intaha. Al-lughah, sisi bahasa, aqsama ay halafa, aqsama bermakna halafa, bersumpah. Abu Hafs kunyah dari Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Wan naqab min naqaba al-ba'ir, min naqiba al-ba'ir, dan naqab dari naqiba al-ba'ir, wazan fariha, yafrahu, ya berarti ya. Min naqiba al-ba'ir, yanqabu bikasril qaf, dengan kasra qaf fil madhi, pada fil madhinya naqiba, wa fathiha bil mudhari, dan fathah pada fil mudharinya yanqabu. Idza raqqa khuffu, yaitu apabila sudah menipis kelacaknya, sepatunya sudah menipis, sudah banyak dipakai dalam perjalanan. Wan naqab bi fathataini masdaruh, sedangkan naqab dengan dua fathah yang ada pada nun dan qaf, naqab itu bentuk masdar dari naqiba yanqabu naqab. Qala al-Azhari dari maridha ya maradu marad, ini wazannya. Qala al-Azhari, kata al-Azhari, wa dabar, dabar dengan dua fathah pada dal dan ba juga seperti naqab, masdaru dabira, masdar dari dabira bi kasril ba, masdar dari dabira dengan kasra pada ba. Idza hasalat lahu jirahah, apabila dihasilkan padanya luka, apabila ada padanya luka, nah itu dabar. terjadi padanya luka ataupun sakit. Wadabar wadabar wadabarul ba'ir ataupun dabarul ba'ir idza hafiya. Dabarul ba'ir idza hafiya, jika unta itu sudah kakinya itu tidak lagi memiliki sepatu, sudah hafiya telanjang kaki kan, nyeker gitu ya. Berarti keracaknya sudah, apa namanya keracak ya? Nah, kakinya itu kayak sepatu sudah mulai habis. Fakannahu tafsir lin naqab, seolah-olah ini tafsir dari makna naqab. Wa fajar, dan fajar idza hanasa fi yamini, fajar maknanya idza hanasa fi yamini, jika melanggar sumpahnya. Wa huwa bi makna qawli ba'dihim kadzaba wa mala 'anil sidqi, ini semakna dengan ucapan sebagian kadzaba wa mala 'anil sidqi, dia dusta dan menyimpang dari kejujuran. Jadi makna dari fajara kadzaba wa mala 'anil sidqi. Ketika dia hanasa tadi. Wa fajara selain wa fajara idza hanasa fi yamini. Fajara apabila dia melanggar sumpahnya. Wa bi makna, ini semakna dengan ucapan sebagian kadzaba, dia telah dusta, wa mala 'anil sidqi, melenceng dari kejujuran. Wa amirul mu'minin radhiyallahu anhu lam yakdzib, dan amirul mu'minin radhiyallahu anhu lam yakdzib, tidaklah dia dusta, tidaklah dia berdusta ketika dia bersumpah dan mengatakan bahwasanya tidak ada pada unta ini penyakit, karena zahirnya enggak ada penyakit, dan itu yang beliau ketahui. Li'annahu innama halafa 'ala ghalabati dhanni, karena beliau bersumpah karena dugaan kuat beliau melihat zahirnya tidak tampak padanya penyakit. Wa man halafa kadzalik la yakunu kadziba, siapa yang bersumpah atas sesuatu yang tampak padanya, yang zahir padanya dan kuat pada dugaannya bahwasanya itu yang benar, wala yu'ad hanitha, maka dia tidak dianggap, tidak digolongkan sebagai orang yang melanggar sumpahnya. Apabila ternyata tidak demikian, tidak sesuai dengan apa yang disumpahinya, kan beliau bersumpah bahwasanya tidak disentuh iya unta ini penyakit. Padahal ada, tapi penyakitnya dalam, penyakit dalam, penyakit yang menimpa hati unta ini. Ya mungkin yang pengalaman mengetahuinya. Wala yu'addu hanisan, tidaklah dianggap, digolongkan sebagai orang yang melanggar janji. Idza akhta dhannuh, apabila keliru dugaannya, karena yang zahir demikian. Wa qawlu amiril mu'minin shadaqa, dan ucapan amiril mu'minin shadaqa, disebutkan tadi kan sebelumnya shadaqa, in kana fajar Allahumma shadaqa, ya Allah dia benar gitu, dia benar. Ini ucapan beliau amirul mu'minin shadaqa kepada si badui tadi yang mengatakan dengan perkataan tadi dan doa, dengan doa tadi, adalah min babi hadmin nafas, pada bab hadmin nafas, mengekang jiwa beliau, beliau mengekang jiwanya, mengalahkan ya jiwanya, tidak memperturutkan keinginan jiwanya. Padahal beliau enggak salah, yang zahiri seperti itu, tapi beliau tetap benarkan itu Arabi, karena dia sudah mengatakan doa sebaik tadi. Udah, saya percayalah kalau demikian. Ya. Dia benar, saya yang salah gitu. Meskipun zahirnya sepertinya tidak ada penyakit. Walianna hasanatil abrar sayyiatu al-muqarrabin, dan dikarenakan sebagian ulama mengatakan bahwasanya kebaikan-kebaikan bagi al-abrar itu seperti kejelekan-kejelekan bagi al-muqarrabin. Kebaikan-kebaikan bagi al-abrar seperti kejelekan-kejelekan bagi muqarrabin. Mana yang lebih tinggi? Al-abrar dengan al-muqarrabin? Al-muqarrabin. Di dalam surat Waqi'ah kan tertinggi surganya ya. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, thillatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi kebaikan ya pada diri mereka orang-orang yang abrar itu di sisi orang-orang yang muqarrab kejelekan. Kalau orang-orang muqarrab berbuat kebaikan itu seperti kejelekan. Dia bukannya gembira, tenang-tenang ataupun tentram, tapi takut dia. Dalam kondisi takut. Takut enggak diterima amalannya, takut kurang ini dan itu. Seperti orang berbuat kejelekan gitu. Kalau dia berbuat kebaikan itu. Seperti walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Jadi berbuat baik tapi takut itu muqarrabin. Kalau orang abror ya dengan dia berbuat baik, ya lapang dadanya, senang, gembira, bisa ini dan itu. Mukorobin beda, berbuat baik takut dia, lebih tinggi derajatnya. Al-i'rabu, i'rabnya, sisi i'rabnya aqsama fi'lun madin billahi jarun wa majrur. Alba harfu qasamin wa jarrin. Wa lafzul jalalah muqsamun bihi wa alamatu jarhi kasrul ha. Ta'adduban abu, abu fa'il wa alamatu rafi alwa niyabatan 'anil dhamma li'annahu min al-asma' sittah wa huwa mudhaf wa hafsin mudhafun ilayhi. Umar bi rafa'atu bayanin li abu hafsin ma nafiyatun. Masa fi'l al-madin wal-hadam al-muttasil fi mahali nasbin wa fa'lun bih min za'idatun wa naqabin fa'il. Qala al-syarihu rahimahullahu al-i'rabu aqsama fi'l al-madin billahi jarun wa majrurun al-ba'u harfu qasamin wa jarrin wa lafzul jalalati muqsamun bihi wa alamatu jarri kasrul ha'i ta'adduban abu fa'ilun wa alamatu raf'ihi alwabu niyabatan 'anil dhammati li'annahu min al-asma'is sittati wa huwa mudhafun wa hafsin mudhafun ilayhi 'umaru bir-raf'i 'athfu bayanin li abu hafsin ma nafiyatun masa fi'lun madin wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi min za'idatun wa naqab fa'ilun wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirihi man'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri zaidi wala dabar alwawu harfu 'athfin la nafiyatun wa dabar ma'tufun ala naqabin wa yajuzu an tuqaddirahu marfu'an 'athfan ala mahalli naqabin wa majruran 'athfan ala lafzihi li'annahu nakiratun fayajuzu dukhulu min az-za'irati 'alayha bi khilafi ma law kana al-ma'tufu 'ala madkhuli min az-za'irati ma'rifatan fa innahu yata'ayyanu 'athfuhu 'ala al-mahalli kama sarrahu bihi wa qawluhu faghfir al-fa'u fa'ul fasih fasihatu yughfir fi'lun fi'lu amrin wa adaban ma'al bari azza wa jalla yuqalu fihi fi'lu du'ain mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta lahu jarun wa majrurun allahumma munada mufradun حذف منه حرف النداء وعوض عنه الميم إن حرف شرط جازم كان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر في محل جزم فعل الشرط واسمها مستتر فيها جوازا تقديره هو فجر فعل ماض وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو وجملة الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله والتقدير إن كان فجر فاغفر له اللهم والمعنى ظاهر من قصة الشعر المذكور والشاهد فيه أن متبوعه وقع معرفة فوقع موضحا له ووقوع العطف البيان موضحا هو الأغلب وإلا فقد يكون للمدح كما جعل الزمخشري البيت الحرام في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام بيانا للكعبة على جهة المدح قال أبو حيان وليس كما ذكر لأنهم شرطوا في عطف البيان الجمود والجامد ليس فيه إشعار بمدح إنما يشعر بمدح المشتق إلا أن يقال إنه لما وصف عطف البيان بقوله الحرام الحرام اقتضى المجموع المدح فيمكن ذلك انتهى. وقال المولى عصام وقال مولى عصام القول عصام القول بمجيء عطف البيان للمدح رأي رأي أهل المعاني دون النحويين انتهى. وفي تخصيصه أي تخصيص المتبوع إن كان نكرة بناء على جواز مجيئه في النكرات وهو الأصح. ومن ثم اختاره الزمخشري وابن مالك وصححه ابن هشام ومنع ذلك جمهور البصريين وتأولوا ما جاء من ذلك على أنه بدل نحو هذا خاتم حديد بالرفع أي الحديد على أنه عطف بيان لخاتم ذكر لتخصيصه. قال الفاكهي فإنما قال بالرفع لأنه يجوز فيه النصب والجر أيضا كما تقدم انتهى. أما النصب فعلى التمييز وأما الجر فعلى الإضافة ويفارق أي عطف البيان. Jadi paham ya. Jadi sebenarnya enggak salah gitu. Umar radhiyallahu taala anhu karena yang zahir tidak ada di situ menyakit. Cuma beliau menganggap beliau salah. Sadaqa. Benar itu apa? Si Arabi. Ya, karena di antara alasannya li anna hasanati la furar sayiat al muqarrabin. Ya, paham ya kaitannya ya. Enggak salah beliau, cuma beliau menganggapnya salah gitu. Karena yang namanya al muqarrabin tingkatannya tinggi. Ya. Padahal enggak bersalah tapi merasa bersalah. Kemudian i'rab itu ya. Al-i'rab sisi i'rab dari syair ini aqsama fi'lun madin billahi jarun wa majrur alba harfu qasamin wa jarrin wa lafdul jalala muqsam bih zat yang dijadikan sumpah wa alamatu jarrihi kasru alha ta'adduban dalam rangka beradab kepada Allah. Abu fa'il wa alamatu rafi al-waw niyabatan 'an ad-dhamma li'annahu min al-asma' as-sittah wa huwa mudhaf wa hafsin mudhafun ilayhi 'umar bir-raf'a 'umaru bir-raf'a 'athfu bayanin li abu hafs ma nafiyatun masa fi'l al-madin wal hadamir muttasilan fi mahalli nasbin mafulun bih min zaidah. Di sini minnya zaidah ma masa min naqab naqab aslinya fa'il dari masa naqab fa'il wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah naqab fa'il tanda rafa'nya dhamma muqaddarah ala akhirih di atas akhirnya. Apa yang menghalangi munculnya dhamma pada naqabin mana min dhuhriya ishtighalul mahal biharakati harfil jar. Ini cara yang ramai seperti ini ya. Yang menghalangi munculnya harokat rafa' adalah sibuknya tempat dengan harokat jar tambahan wala dabar alwaw harfu ataf la nafiyah la nafiyah wa dabar ma'tuf dabar ma'tuf ala naqab dabar diatafkan kepada naqab wa yajuzu an tuqaddirahu marfu'an boleh engkau menakdirkan dia dabar marfu' wala dabarun boleh dibaca ma massa min naqabin wala dabarun boleh wala dabarin. Kalau dabarin, ma'atofkan kepada lafadnya naqob yang majrur. Kalau dabarun, ma'atofkan kepada mahalnya naqob, yaitu rafa' sebagai fa'il. Boleh bagimu untuk menakdirkan dabar marfu' adfan ala mahali naqob, karena diatofkan kepada mahalnya naqob. Boleh pula majrur, dabarin, adfan ala lafzih, karena ma'atofkan kepada lafad naqob yang majrur. Liannahu nakirah, karena dia naqob itu nakirah. Fayajuzu dukhulu min az-zaidah karena dia nakirah naqab maka boleh untuk dia dimasuki oleh apa min tambahan padanya bi khilafi ma law kana al-ma'tuf ala madkhuli min az-zaidah ma'rifah berbeda halnya dengan seandainya isim yang dia diatofkan kepada isim lain yang ma'rifah yang dimasuki min berbeda ma law kana al-ma'tuf seandainya sesuatu yang diatofkan itu adalah alamat dahuli min az-zaidah. Ma'rifah ramai apa? ma kana al-ma'tuf 'ala madkhuli min zaid ma'rifatan. Nah itu. Sebagai apa? Khawbah dari kana. Berbeda halnya seandainya apabila ma'tuf isim yang diatofkan kepada yang dimasuki oleh apa? Min zaidu ma'rifah. Di sini kan isim yang dimasuki lemannya apa? Naqab. Nakir atau ma'rifah? Hah? Naqab. Nakirah, maka boleh dengan dua sisi. Duburin dengan dijarkan, mafafkan kepada lafadznya naqab atau dabarun, bukan duburin. Dabarin atau dabarun. Ah, berbeda kalau ya, yang diapofkan ini, yang diapofkan kepada apa yang dimasuki oleh min zaid ini ma'rifah. Maka fa'innahu yata'ayyan atuhu alal mahal. Ini harus ma'tufnya. Ma'tuf itu mana di sini? Naqab atau dabar? Dabar. Mesti ma'tufnya diatufkan kepada mahalnya isim yang dimasuki oleh min zaidah. Kama sarrahu bihi. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Seandainya di sini min an-naqab. Dengan apa? Ma'rifah min an-naqabi. Maka mesti di sini dabar dengan apa? Dengan rafa dabarun. Karena melihat apa? Mahalnya. Bisa dipahami gak nih? Ngerti ya? Apa? Ya, dari sana seperti itu kaedahnya. Kata ahli nahwu. Gak dijelaskan, eh? Hah? Ya. Pokoknya apabila ya ada isim yang diatofkan kepada isim ma'rifah yang dimasuki min zaidah, maka isim yang diatofkan ini hanya boleh satu sisi, yaitu dia ma'tuf pada mahalnya. Ya. Fa innahu yata'ayyanu 'athu 'alal mahal. Kalau seperti itu keadaannya, isim yang dimasuki oleh min zaidahnya ma'rifah, maka mesti diatofkannya kepada mahal. Sebagaimana ini ditegaskan oleh mereka ahli nahu. Wa qawluhu faghfir, kemudian ucapan penyair faghfir fa fasihatun. Fa fasihah itu biasanya fa yang didatangkan untuk mengatofkan jumlah khobariyah dengan jumlah insya'iyah agar lebih fasih. Seperti inna atainakal kawasar fa sholli. Nah, itu kan diatofkan. Sholli jumlah insya'iyah kan kepada jumlah khobariyah. Sehingga lebih fasih. Ini juga sama kan? Sebelumnya khabariyah kan? Aqsama billahi Abu Hafsin Umar ma massa min naqabin wala dabar faghfir lah. Insya'iyah ini kan? Fa-fasiha. Ighfir silu amrin wa adaban. Dan dalam rangka adab ma'al bari bersama Allah Sang Pencipta Azza wa Jalla, maka dikatakan fi'ilnya dengan fi'ilu du'ain. Fi'il du'a. Mabni ala sukun wa fa'ilu musatirin fi hujuban taqtiru anta. Lahu jarun wa majrur. Allahumma munada mufrad. Munada mufrad. Hudhifa minhu harfu nida, dibuang darinya huruf nida iya. Wa uwidu anhu al-mimu, kemudian digantikan ya yang dibuang dengan mim, sehingga jadilah Allahumma. Tadinya ya Allah, dibuang ya-nya, maka digantikan dengan mim. In harfu syartin, in kana fajara, in harfu syartin jazim. Kana fi'lul madhi naqis, tarfa'ul isma tansibul khabar fi mahali jazmin fi'lul syart. Wasmuha mustatir, isimnya mustatir. Isimnya apa? Hah? Isimnya kana mustatir. Fiha jawazan taqdiru huwa. Kemudian fajar fi'lun madhin wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiru huwa. Wa jumlatul fi'li wal fa'il, jumlah fi'il fa'il itu fajara. Pada mahalnya nasab sebagai khabar wa kana, khabar jumlah. Wajabu syarat mahdhuf. Jawab syaratnya mahdhuf. Dalla 'alaihi ma qablah. Ditunjukkan oleh apa yang sebelumnya. Takdirnya in kana fajara faghfir lahu Allahumma. Apabila dia atau beliau ya menyelisihi ataupun hanafa fi yaminih, menyelisihi sumpahnya, maka ampunilah dia ya Allah gitu. Wal ma'na zahir, ma'na bait syair ini zahir min qisati syi'ri al madhkur, dari kisahnya syair yang telah disebutkan. Ya, beliau bersumpah dengan apa yang zahir. Sehingga kalaupun keliru ya enggak salah, karena zahirnya seperti itu, enggak ada yang sakit. Wa syahidu fihi anna matbu'ahu waqa'a ma'rifatan, yang menjadi pendukung dari Bashir ini adalah bahwasanya matbu'nya waqa'a ma'rifah, jatuh dalam kondisi ma'rifah Abu Hafsin. Fa waqa'a mawdihan lahu, maka jatuhlah na'atnya apa bayan muwaddihan lah, dalam kondisi menjelaskan matbu'nya. Wa wuqu'u atil bayan muwaddihan huwa al-ghalab, dan jatuhnya apa bayan dalam keadaan menjelaskan, li tawdih wal aghlab, itulah yang umum yang sering. Wa illa faqad yakunu lil madhi, jika tidak demikian maka sungguh terkadang datang apa bayan untuk pujian. Kama ja'ala Zamakhsyari al-bayt al-harama fi qawli ta'ala ja'alallahu al-ka'bata al-bayt al-haram, sebagaimana Az-Zamakhsyari menjadikan al-bayt al-haram dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ja'alallahu al-ka'bata al-bayt al-haram bayanan. Zamakhsyari menjadikan al-bayt al-haram sebagai atfayan lil-ka'bah, bagi Ka'bah. Allah menjadikan Ka'bah rumah yang mulia, rumah yang suci. Bayanan lil-Ka'bah sebagai atfayan bagi Ka'bah. Ala jihati al-madh, di atas sisi pujian. Qala Abu Hayyan, di komentar oleh Abu Hayyan, law laisa kama dzakar, tidak seperti yang disebutkan oleh Az-Zamakhsyari. Kenapa? Li'annahum syaratu fi 'atil bayan al-jumud wal jamid laisa fi isy'ar bi madhin innama yusyiru bi madhil mushtaq. Dikarenakan mereka ahli nahwu syaratu, mensyaratkan dalam apa bayan supaya dia bentuknya jumud, bukan apa mushtaq. Wal jamid, sedangkan isim yang jamid laisa fi isy'ar bi madhin, tidak ada di situ isyarat ataupun pemberitaan tentang pujian. Innama yusyiru bi madhin mushtaq, hanya saja dia yusyir, inna yusyir bi madh al mushtaq, hanya saja yang memberikan isyar pemberitaan tentang adanya pujian adalah mushtaq. Innama yusyiru bi madh al mushtaq, ya. Innama yush'iru bil madhi al mushtaq, i'rab ya apa? Al mushtaq. Hah? Apa? Sebagai fa'il dari mushtaq ya. Yush'iru al mushtaq, innama yush'iru bil madhi al mushtaq, hanya saja yang mu'isy'ar memberikan berita, memberitakan adanya pujian adalah mushtaq gitu. Illa an yuqala innahu lamma wusifa 'atul bayan biqawlihi al-haram iqtadha al-majmu' al-madha sayumkin dhalika intaha. Hanya saja an yuqal, illa an yuqal innahu, kecuali kalau dikatakan bahwasanya lamma wusifa 'atul bayan, tatkala ataf bayan al-bait disifati, lamma wusifa 'atul bayan, tatkala ataf bayan dalam ayat ini yaitu al-bait disifati, biqaulihi, dengan ucapan Allah al-haram iqtadha, maka al-majmur iqtadha al-majmur, kumpulan dari al-bait al-haram iqtadha al-madh, berkonsekuensi ataupun menghasilkan pujian. Fayumkin dzalik, maka mungkin lain seperti ini. Ya, jadi kumpulan al-bait al-haram itu adalah ala jihatil madh, atfayan ala jihatil madh. Wa qala al-maula 'Isam, القول بمجيء بمجيء البيان المدح رأي أهل المعاني دون نحويين انتهى. Kata al-Maula yaitu Isam, al-Qaul, pendapat yang mengatakan maji'atil bayan, datangnya atfayan untuk tujuh pujian, adalah pendapatnya Ahlul Ma'ani, bukan an-nahwiyin, intaha. Wa fi takhsisi, ay takhsisi al-madfu' in kana nakiratan, dan juga dalam hal atfayan itu menghususkan matbu'nya, ini seperti na'at. In kana nakirah, apabila matbu'nya nakirah. Bina'an ala jawazi maji'ihi fin nakirat, ini dibangun di atas bolehnya datang atfayan pada isim-isim yang nakirah. Wahul asah, ini yang lebih sahih, bahasa atfayan datang pada matbu' yang nakirah. Wa min thamma ikhtara Zamakhsyari wa Ibn Malik wa sahahahu Ibn Hisham wa ma'na dhalika jumhur al-Basriyin wa ta'awwalu ma ja'a min dhalika ala annahu badal. Nahu, dan dari sana ikhtarahu, dipilih pendapat ini oleh Zamakhsyari, itu bolehnya datang atfayan untuk yang nakirah, dan juga dipilih oleh Ibn Malik dan disahihkan oleh Ibn Hisham, sedangkan jumhur al-Basriyin menghalangi datangnya atfayan untuk yang nakirah. Wa ta'awwalu ma ja'a min dzalika 'ala annahu badal, dan mereka yang melarangnya mentakwil, ya, mentakwil apa yang zahirnya datang sebagai atfayan dari yang nakirah dengan badal. Nahu, contoh, hadza khatamun hadidun, ini adalah cincin besi dengan rafa' ay al-hadid birafi' al-hadid, yakni dengan merafa'kan al-hadid, birafa' maksudnya birafil hadid, dengan merafa'kan al-hadid. ala annahu atfabayan, atas dasar sebagai atfabayan li khatam, bagi khatam. Dzukira li takhsisi, disebutkan di sini hadid untuk mengkhususkan khatam, karena khatam yatanawwa', ya bermacam-macam. Ada dari emas, perak, besi, karet, apalagi ya, plastik. Ada juga yang bikin dari apa? Tanah kering ya. Qala al-faqih fa inna man qala bi raf'i annahu yajuzu fi nasb wal jar ayyuba kama taqaddam, kata al-faqih, hanya saja beliau musannif mengatakan bi raf', dengan raf', dikarenakan boleh pada hadid nasab hadidan sebagai tamyiz, boleh pula jar sebagai idhofah, khatamu hadidin ini idhofah sebagaimana yang telah lewat. Amma nasbu fa ala tamyiz, adapun nasab karena sebagai tamyiz, adapun jar ala idhofah. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan sebelum kita cukupkan? Ya, madah. Jadi ya, kalau azamah syari memutlakan, bisa atufayan itu madah dimutlakan. Berarti atufayan di sini mana al-bait, ya kan? Tapi dirinci lagi oleh Bu Hayyan, ya memungkinkan dalam contoh ini al-bait untuk madah dengan adanya sifat yang didatangkan setelahnya al-haram, bukan dari al-bait itu sendiri, karena al-bait itu jamid, dan yang namanya jamid la yush'iru al-madah awidzam. Ya, yang lain? Ya, ya al-bait atufayan li al-ka'bah. Ya. Mansub مثله علامة نسوي الفتحة ذن على خير الحرام صفة للبيت صفة المنصوب منصوب مثله كمانا يا قد ما فلسان يادا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما فهذا هو دوايا هي كان جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس هي كان قيامانا itu yang orang keduanya. Iya kan? Kalau maful keduanya ini ya kurang pas. Allah menjadikan Ka'bah sebagai rumah yang suci misalkan. Ini sudah ma'ruf, sudah ma'ruf kan rumah yang suci. Didatangkan untuk pujian saja. Maful keduanya qiyaman linnas ya. Kan? Apa ayatnya kelengkapannya? Ja'alallahu al-Ka'batal baytal haram qiyaman linnasi asy-syahral haram ya. Cukup dulu sampai sini. Ya Allah wa alam subhanahu wa ta'ala wa alam subhanahu wa ta'ala bihamdik. Shalallahu ala anta. Assalamualaikum.